Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bisa melakukan satu ibadah yang mulia. Satu bentuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan seafdal-afdalnya amalan sunnah. Yaitu talabul ilmi. Bahkan menuntut ilmu itu menjadi wajib dalam perkara-perkara yang wajib seorang muslim dan muslimah menegakkannya tentang permasalahan agamanya. Suatu ibadah yang mulia yang dengannya seseorang mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya telah di sebutkan bahwa kita akan memasuki menyebutkan tentang perkara-perkara yang dilarang yang telah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang beliau jelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau yang beliau sebutkan dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan bahwa kita mempelajari perkara-perkara yang terlarang ini bukan dalam rangka untuk mengamalkan, tetapi dalam rangka untuk kita kenali dan agar kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan serta menjauhinya. Berapa banyak orang-orang yang terjatuh ke dalam sebuah kesalahan, di antara sebab terbesarnya adalah karena ketidakmengertian, ketidaktahuan tentang perkara dosa dan kemaksiatan tersebut. Dan telah kita sebutkan bahwa yang akan kita bacakan adalah beberapa dalil yang disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Kitab Riyadhus Shalihin, terkhusus dalam kitab Al-Manhiyat. Kitab yang menyebutkan perkara-perkara yang dilarang. Dilarang oleh seorang muslim mengerjakannya. Untuk seorang muslimah melakukannya. Perkara-perkara yang terlarang di dalam agama ini. Di pertemuan yang lalu telah kita lewati salah satu bab yang beliau rahimahullahu ta'ala sebutkan. Yaitu bab diharamkannya ghibah. Babu tahrimil ghibati wal amri bihifdzil lisan. Bab diharamkannya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Menjaga lisan untuk senantiasa mengucapkan perkara yang baik-baik. Untuk tidak mengucapkan kecuali yang merupakan kebaikan. Telah kita sebutkan beberapa ayat yang beliau di sini al-muallif rahimahullahu taala sebutkan. Tentunya kita tidak bisa membaca seluruh apa yang beliau rahimahullahu taala sebutkan karena keterbatasan waktu. Oleh karena itu kita akan memilih beberapa ayat ataukah beberapa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan dengan harapan ini mewakili apa yang beliau rahimahullahu taala sebutkan dalam bab ini. Di antara dalil yang menunjukkan tentang dilarangnya perkara ghibah dan telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu tentang apa itu ghibah, hal ini telah didefinisikan sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sebelumnya beliau bertanya, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang lebih tahu. Mereka tidak mengetahui. Qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dimaksud dengan ghibah adalah engkau menyebutkan tentang perihal saudaramu sesuatu yang dia benci, sesuatu yang dia tidak menyukainya, tidak menyukai perkara itu disebutkan. Nah, orang itu tidak ada di situ, lalu kemudian ada orang lain yang menyebutkan tentang sesuatu yang dia benci, keadaan itu diceritakan kepada yang lain. Nah, ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika apa yang aku ucapkan itu, apa yang aku sampaikan itu memang benar ada pada saudaraku? Artinya apa yang diucapkan itu memang benar, bukan suatu kedustaan, memang betul keadaannya demikian. Apa pendapatmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam jika apa yang aku ucapkan itu memang benar? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi ma taqul faqad iqtabtahu wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Jika apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau katakan itu memang benar ada padanya, maka sungguh engkau telah menggibahinya. Engkau telah menggibahinya jika perkara itu memang benar. Wa in lam yakun fihi, kalau tidak demikian, tidak ada seperti apa yang engkau ucapkan, faqad bahattahu, sungguh engkau telah membuat kedustaan atasnya. Artinya dosanya lebih besar. Ghibah sekaligus dusta. Dua perkara yang bertumpuk menunjukkan ini lebih terlarang, lebih diharamkan. Taib. Ini telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Di antara dalil yang menunjukkan tentang dilarangnya perkara ini, ghibah, di samping apa yang telah disebutkan, dalam riwayat Abu Daud rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, lama uri jabi, beliau bersabda, ketika aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat, dimi'rajkan, marattu biqaumin lahum adhwaru min nuhasin yahmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku diangkat, yakni dalam perjalanan mi'raj, Saya melewati satu kaum. Lahum adfarun min nuhasin. Yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Nabi SAW melewati satu kaum yang berkuku panjang dari tembaga. Yakhmisuna biha wujuhahum wa sudurahum. Lalu mereka mencakar-cakar dengannya wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Na'udzubillah. Qultu man ha'ula'i ya Jibril. Maka saya pun bertanya, kata Nabi SAW. Siapakah mereka itu, wahai Jibril? Qala, kata beliau, ha'ula'il ladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan mereka terjatuh dalam menyebutkan kehormatan-kehormatan manusia. Lihat, Nabi SAW menyebutkan tentang salah satu bentuk siksaan yang beliau sallallahu alaihi wasallam lihat ketika beliau diperjalankan dalam Mi'rajnya, di mana beliau menyaksikan ada sekelompok orang yang berkuku yang begitu mengerikan dari tembaga yang mencakar-cakar wajah mereka dan dada-dada mereka sendiri. Ketika disebutkan tentang sifat mereka, tentang sebab mereka itu disiksa dengan siksaan yang begitu besar, yang begitu mengerikan tersebut, Nabi SAW menjelaskan, mereka inilah orang-orang yang memakan daging manusia. Ghibah merupakan bentuk memakan daging manusia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat sebelumnya. Wa yaqauna fi aradihim, dan mereka terjatuh dalam perkara menyebutkan tentang kejelekan kehormatan saudara-saudara mereka, menyebutkan tentang aib. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dalam riwayat al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Beberapa dalil yang telah disebutkan ini menjelaskan tentang begitu besar keharaman perkara ghibah, sehingga seseorang diperintah untuk senantiasa berusaha menjaga lisannya. Kemudian bab berikutnya. Babu tahrimi sima'il ghibati wa amri man sami'a ghibatan muharramatan biraddiha wal inkari ala qailiha. Fa'in ajiza aw lam yuqbal minhu farakal majlis in amkanahu. Setelah kita mengetahui seseorang diharamkan untuk menggibahi saudaranya, demikian pula perintah sekaligus padanya terdapat perintah untuk menjaga lisan, bab berikutnya yang penting, yaitu bab diharamkannya mendengar ghibah. Bab diharamkannya mendengarkan ghibah. Berarti bab ini diarahkan kepada lawan bicara dari seorang yang melakukan ghibah. Nah, kalau yang melakukan ghibah diistilahkan dengan orang yang pertama, karena dia yang berbicara, berarti ini orang yang kedua yang diajak bicara, mukhatabnya. Nah, maka syariat juga datang dalam bentuk memberikan aturan. Bagi seorang yang dia melihat ghibah di hadapannya, maka dia diperintahkan untuk tidak mendengarkannya. Babu tahrimi sima'il ghibah, bab diharamkannya mendengarkan ghibah. Dan perintah kepada seorang yang mendengarkan ghibah yang diharamkan tadi untuk membantahnya, untuk menolaknya apabila dia lemah dari melakukannya, tidak mampu, atau tidak diterima nasihatnya. Sudah dia nasihati, tapi masih terus berkelanjutan. Keadaan yang pertama dia lemah, tidak mampu bagi dia untuk membantahnya, membantah ghibah tersebut. Keadaan yang kedua, dia sudah membantahnya, dia sudah menjelaskannya, dia sudah mengingatkannya, tetapi tidak diterima ucapannya. Maka kata beliau rahimahullah, faraqal majlisa in amkanahu, maka dia tinggalkan majlis tersebut jika memungkinkan. Tinggalkan. Dia tidak berkelanjutan di dalam majlis tersebut. Baik, lalu beliau rahimahullah taala menyebutkan beberapa ayat, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-55. Dan apabila mereka mendengar perkara lagu, hal yang merupakan kesia-siaan, dosa, mereka mendengarkannya, a'radu anhu, maka mereka segera berpaling darinya. Dan apabila mereka mendengarkan lagu, kesia-siaan, dosa, kemaksiatan, maka mereka berpaling darinya. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum, dan mereka mengatakan untuk kami amalan-amalan kami dan untuk kalian amalan-amalan kalian, salamun alaikum la nabtaghil jahilin, kami tidak menginginkan, kami tidak menghendaki untuk mengikuti jalannya orang-orang jahil, untuk bersama orang-orang yang jahil. Ayat ini dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, kondisi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendengarkan al-lagu, maka mereka segera berpaling. Nah, mereka berpaling darinya, meninggalkannya. Nah, tidak tetap berkelanjutan padanya. Nah, ayat ini umum juga mencakup apabila dia mendengarkan hal yang sia-sia dalam bentuk sesuatu yang misalkan menjelekkannya, menyebutkan tentang keistiqomahan dia dalam agamanya, dalam kondisi misalkan dia dicela. Nah, dia dihinakan karena dia berpegang teguh dengan agamanya. Itu sesuatu yang baik. Istiqamah dia di atas agamanya. Ketika ada yang mencelaknya, ketika ada yang menghinakannya, maka dia berpaling darinya. Tidak meladeninya, tidak terus menerus dengannya, tetapi ditinggalkan. Wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu. Apabila mereka mendengarkan al-lagu, hal yang sia-sia, mereka berpaling. Mereka meninggalkannya. Mereka mengatakan, untuk kami amalan kami dan untuk kalian amalan kalian. Kami berada di atas agama kami. Berusaha untuk istiqamah, kami yang akan mendapatkan balasannya. Walakum a'malukum, dan kalian pun akan mendapatkan hasil dari amalan-amalan kalian. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Ayat ini juga mencakup ketika seseorang mendengarkan ghibah, maka itu perkara yang sia-sia, tidak mendatangkan manfaat. Maka yang diperintahkan kepada seorang yang mendengarkannya adalah dia berpaling darinya dan tidak ikut serta di dalamnya, berpaling dan meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam suratul An'am ayat yang ke-68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang tenggelam di dalam ayat-ayat kami, yakni tenggelam dalam kebatilan. Pada ayat-ayat Allah, membicarakan ayat-ayat Allah dalam kondisi tidak berada di atas ilmu. Fa'rid anhum, maka berpaling anda dari mereka. Sampai mereka yaqudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dalam pembicaraan yang lain yang bukan pembicaraan kebatilan. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan apabila syaitan itu melupakanmu, melalaikanmu, maka fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin, maka janganlah engkau tetap duduk setelah engkau mengingat untuk tetap bersama orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ketika kita mendapati, melihat ada seorang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, dalam hal lisannya terjatuh ke dalam kebatilan. Nah, fa'arid anhum, berpaling dari mereka. Dia tidak mampu mengingatkan, dia tidak mampu menasihati. Maka yang diperintah, fa'arid anhum, maka berpaling anda dari mereka. Sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lain, yakni pembicaraan yang bukan kebatilan, bukan kemaksiatan. Dan apabila syaitan melupakanmu, menjadikan engkau lalai, lupa dengan perkara tersebut, setelah engkau mengingatnya, maka jangan engkau tetap duduk bersama orang-orang yang zalim tersebut. Nah, ayat ini diantara tujuan Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah menyebutkannya dalam bab ini, menunjukkan kepada kita bahwa ayat ini juga mengandung penjelasan tentang dilarangnya seseorang mendengarkan pembicaraan ghibah dalam kondisi dia tidak mampu menahannya, dalam kondisi dia tidak mampu mengingatkan mereka. Maka tinggalkan majlis, jangan tetap duduk bersama orang-orang yang zalim tersebut, karena dia akan juga sama mendapatkan dosa apa yang juga mereka dapatkan dari dosa tersebut. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalam. Kemudian bab yang terakhir sebelum kita tutup majlis, telah kita sebutkan bahwa al-ghibah perkara yang diharamkan. Seseorang diperintah untuk menjaga lisannya. Telah kita sebutkan bahwa menjaga lisan ini sesuatu yang begitu berat, namun perkara yang harus diusahakan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan saking beratnya menjaga lisan tersebut, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumullah, Nabi SAW beliau menyatakan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku, menjamin untukku, yakni dia jamin untuk dia jaga, dia jamin untuk dia pelihara, ma baina lihyaihi, mulutnya, lisannya maksudnya, wa ma baina rijlaihi, dan kemaluannya, kehormatannya, dia jaga lisannya dan dia jaga kehormatannya, kata Nabi SAW, adman lahul jannah, saya jamin untuknya jannah. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu besar perjuangan seorang muslim untuk menjaga lisannya dan untuk menjaga kehormatannya, untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalam. Ini yang pertama, seorang diperintahkan untuk menjaga lisannya. Yang kedua, al-mukhatab, orang yang diajak bicara pun diperintah, diatur dalam syariat, apabila dia mendapati ketergelinciran dari saudaranya, dia terjatuh ke dalam perkara ghibah, maka yang dituntut darinya adalah menahannya. Yang dituntut darinya adalah mencegahnya. Dan itu bentuk memberikan pertolongan kepada saudaranya. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu. Baik dia dalam keadaan menzalimi atau dalam kondisi terzalimi. Dia terzalimi atau dia yang menzalimi, kita diperintahkan untuk menolongnya. Kalau yang dizalimi jelas, dia jaga, dia tolong untuk tidak lagi terzalimi saudaranya tersebut. Namun menolong seseorang yang berbuat zalim adalah menahannya agar dia tidak lagi terjatuh ke dalam kezaliman tersebut. Nah, agar dia tidak berkelanjutan untuk terjatuh ke dalam dosa tersebut, maka kita diperintahkan oleh syariat ini untuk menahannya. Nah, sebagai bentuk rahmat. Maka orang yang kedua pun diperintah, diatur di dalam syariat untuk menahan kezaliman tersebut. Dia jaga, nah, saudaranya tersebut. Mungkin dalam kondisi imannya sedang menurun, mungkin dalam kondisi syaitan menggelincirkannya, maka kita diperintah untuk menahannya, mencegahnya, mengingatkannya bahwa itu adalah perkara ghibah, jangan dilakukan, jangan diteruskan. Kalau ia mampu, maka itu yang wajib. Kalau ia tidak mampu, maka segera meninggalkan majelis tersebut. Jangan dia ikut serta di dalamnya. Jangan ikut serta di dalamnya dengan mendengarkannya. Itu diharamkan. Apalagi dengan menambah-nambahi. Kadang-kadang subhanallah lisan itu tergelincir tanpa tersadarkan. Ketika seseorang mendengarkan saudaranya dibicarakan, saudaranya disebutkan aibnya, dan itu ghibah, tanpa sadar lisan ini tergelincir ikut serta di dalamnya. Oh, benar kah? Oh, seperti itu kah? Oh, pantas. Sering saya lihat dia begini dan begitu. Sering saya dapati kemarin begini dan begitu. Ditambahi. Diperbanyak. Nah. Ini, ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Perkara yang terlarang. Taib, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Perkara yang juga penting termasuk dalam bab ini bahwa syariat pun menjelaskan tentang beberapa perkara yang itu mirip termasuk dalam definisi ghibah namun merupakan perkara-perkara yang dikecualikan. Beliau al-muallif An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab setelahnya. Babu bayani ma yubahu minal ghibah. Bab penjelasan hal-hal yang diperbolehkan dari ghibah. Bab penjelasan hal-hal yang diperbolehkan dari ghibah. Artinya beliau hendak menjelaskan beberapa bentuk ghibah yang boleh, yang diperbolehkan oleh syariat ini. Tentunya diperbolehkannya ini bukan berarti ingin membenturkan hadis-hadis Rasul, bahkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun memang pembolehan tersebut telah datang dalam syariat, telah datang dalam hadis-hadis yang lain yang juga diterapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan oleh para sahabatnya. Yang menunjukkan bahwa ini pun bagian dari aturan syariat. Nah, tentunya kita meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari wahyu. Nah, dan bukan dari ucapan beliau semata, tetapi wahyu. Dan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala tentunya tidak akan pernah berselisih, tidak akan pernah bertentangan. Nah, berbeda apabila sesuatu itu datang dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan. Bab menjelaskan tentang perkara-perkara yang diperbolehkan dari ghibah. Beliau menyebutkan di sini. Qala al-muallif rahimahullah i'lam anna al-ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'iyyin la yumkinul wusulu ilaihi illa biha. Ketahuilah bahwa ghibah itu boleh, bahwa ghibah itu dibolehkan, li gharadin sahihin syar'iyyin, untuk sebuah tujuan yang sahih, yang syar'i. Dibolehkan untuk sebuah tujuan yang sahih, yang syar'i. La yumkinul wusulu ilaihi illa biha. Di mana tidak memungkinkan untuk bisa terwujud. Di mana tidak memungkinkan untuk bisa terwujud tujuan tersebut. Kecuali hanya dengannya, dengan melakukannya. Ya, beliau menyebutkan bahwa ghibah itu dibolehkan untuk sebuah tujuan yang sahih, yang syar'i, di mana tidak memungkinkan untuk bisa terwujud tujuan tersebut kecuali dengan melakukannya, melakukan beberapa perkara yang itu merupakan ghibah. Wa huwa sittatu asbabin. Dan itu ada 6 sebab. 6 sebab ini yang dibolehkan dari ghibah. Kenapa dibolehkan? Karena ada tujuan yang sahih, yang syar'i, yang syariat ini perbolehkan. Yang pertama, at-tawallum, al-awwal at-tawallum. Yang pertama adalah at-tawallum, melaporkan bentuk kezaliman. Melaporkan bentuk kezaliman. Kita singkat, boleh menyebutkan panjang dalam bab ini, namun tidak cukup waktu kita sebutkan secara ringkas. Yang pertama adalah melaporkan kezaliman. Seseorang ketika dizalimi, maka boleh baginya untuk melaporkan kezaliman tersebut kepada sultan, kepada qadhi, kepada yang lebih tinggi, yang memiliki wewenang dalam memutuskan perkara kezaliman tersebut. Yang memiliki kemampuan untuk menahan terjadinya kembali kezaliman tersebut atau menyelesaikannya, memutuskannya. Nah, seseorang dizalimi, disakiti, maka boleh dia melaporkan kezaliman tersebut kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang, yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Dia menyebutkan tentang aib saudaranya, tetapi dengan tujuan tersebut. Nah, dia datang kepadanya, lalu mengatakan, maaf, saya dizalimi oleh si fulan, si fulan, kejadiannya begini, begini, dan begini. Lalu kemudian yang memiliki wewenang tersebut, yang memiliki kemampuan tersebut, menyelesaikannya. Misalnya dia sebagai kepala pemerintahan, apakah satu negara, ataukah satu wilayah, satu kota, atau yang lebih kecil darinya. Nah, yang jelas dia memiliki wilayah kekuasaan, kemampuan untuk menyelesaikannya. Nah, ini yang pertama. Perlu diingat bahwa yang dia sampaikan itu kepada orang yang berhak. Orang yang memang bisa menyelesaikan. Sehingga tidak dilaporkan, tidak disampaikan kepada setiap pihak. Apalagi di tempat yang umum. Seperti yang terjadi di zaman-zaman belakangan ini, Allahul Musta'an. Kezaliman dari pihak-pihak penguasa misalkan, langsung menjadi bahan pembicaraan umum. Dibuka, diterangkan di khalayak ramai. Nah, kalau ghibah itu perkara yang diharamkan, maka ghibah kepada para ulama itu lebih tinggi keharamannya. Ghibah kepada penguasa, terhadap penguasa, menggibahi penguasa juga tinggi keharamannya, besar keharamannya. Karena keburukannya itu lebih besar. Nah, kerusakan yang timbul darinya itu lebih besar, lebih a'zam. Sehingga lebih diharamkan. Menyebabkan kekacauan. Nah, menyebabkan ketidaktenangan. Demikian. Jadi bentuk melaporkan kezaliman tersebut memang kepada pihak yang berwenang, yang berwajib, yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Naam. Yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar wa raddil 'asi ila shawab. Meminta bantuan untuk merubah suatu kemungkaran. Meminta bantuan untuk merubah suatu kemungkaran. Nah, dan mengembalikan seorang yang bersalah ke jalan yang benar. Nah, mengembalikan seorang yang bersalah ke jalan yang benar. Nah, dia melihat satu kemungkaran. Nah, satu kemungkaran terjadi. Maka ketika misalkan dia tidak mampu untuk menghilangkannya, merubah kemungkaran tersebut, boleh bagi dia untuk meminta bantuan yang lain. Dia melihat dua orang anak berkelahi misalkan. Itu kemungkaran. Dia tidak mampu misalkan memisahkan mereka berdua, melerai perkelahian tersebut. Boleh bagi dia untuk meminta bantuan kepada yang lain. Meskipun dengan menyebutkan aib keduanya. Maaf, dia datang kepada orang yang dikira atau disangka memiliki kemampuan, dia laporkan. Maaf, saya tadi melihat ada si fulan dan si fulan berkelahi. Saya tidak mampu melarangnya. Tolong bantu saya untuk memisahkan mereka berdua. Maka boleh. Ketika dia menyebutkan aib saudaranya tersebut yang berkelahi tadi, itu tidak mengapa. Dibolehkan secara syar'i. Beliau di sini rahimahullah menyebutkan beberapa dalil. Ini yang kedua. Meminta bantuan untuk merubah suatu kemungkaran. Dan bisa mengembalikan seorang yang bersalah ke jalan yang benar. Nah, unsur akhaka zaliman au madzluman. Kata Nabi SAW, tolonglah saudaramu. Baik yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Kemudian yang ketiga. Al-thalithu al-istiftah. Yang ketiga, meminta fatwa. Meminta fatwa. Nah, meskipun dengan misalkan menyebutkan aib saudaranya dalam bentuk ingin meminta fatwa tersebut, hal ini boleh. Ya, dia datang kepada seseorang atau memberikan pertanyaan kepada seseorang, misalkan dia sebutkan, dia katakan, ya, bahwa si fulan melakukan ini dan ini kepada saya. Apakah hal ini boleh? Bagaimana hukum syar'i terkait dengannya? Tolong berikan penjelasan kepada kami tentang perkara tersebut. Dia sebutkan tentang saudaranya tersebut. Apa yang diperbuatnya? Dia melakukan ini dan itu. Melakukan ini dan itu. Apakah yang demikian benar? Apakah hal yang demikian diperbolehkan secara syar'i? Nah, dia meminta fatwa. Tentunya lebih afdal jika memungkinkan. Dia bertanya secara umum. Dia bertanya secara umum. Ada seorang suami. Misalkan. Dia melakukan begini dan begitu kepada istrinya. Apakah yang demikian ini boleh? Ada seorang istri. Yang mengucapkan ucapan begini dan begitu kepada suaminya. Apakah yang demikian ini boleh? Ada seorang anak. Yang dia mengatakan kepada ibunya atau kepada ayahnya demikian dan demikian. Apakah yang seperti ini boleh? Dia menyebutkan secara umum. Ini yang afdal. Ini yang utama. Tetapi jika tidak memungkinkan. Atau dia ingin menyebutkan orangnya. Misalkan. Untuk meminta fatwa. Maka hal ini boleh. Boleh baginya. Ya. Terlebih apabila. Ada tujuan-tujuan yang lain seperti yang disebutkan sebelumnya atau yang akan disebutkan setelahnya. Dalam rangka untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk menahan seorang yang berbuat zalim dari kezaliman, dan yang lainnya, maka tentunya lebih diperbolehkan lagi sebagaimana yang telah disebutkan. Taib, yang ketiga berarti meminta fatwa. Meminta fatwa. Yang keempat. Tahdhirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum. memberikan peringatan kepada kaum muslimin tentang sebuah kejahatan. Memperingatkan kaum muslimin tentang sebuah kejahatan dan menasihatkan mereka. Nah, ini meskipun dalam bentuk menyebutkan aib saudaranya. Nah, tapi ada kejahatan yang terkandung padanya, maka boleh untuk disebutkan. Nah, ya. Dan itu banyak satu perkara yang ma'ruf. Nah, memperingatkan tentang misalkan orang-orang yang menyimpang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali beliau memberikan peringatan tentang buruknya kaum Khawarij, kaum teroris yang bermudah-mudahan dalam menjatuhkan vonis kafir kepada kaum muslimin sampai pada tingkatan menghalalkan darah dan harta mereka. Melakukan pengeboman dengan mengatasnamakan jihad. Nabi SAW seringkali memberikan peringatan kepada kaum muslimin tentang bahaya mereka. Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatla man qatalu. Mereka itu anjing-anjing penghuni neraka. Kata Nabi SAW. Beliau ulang-ulangi. Tidak sekali, tidak dua kali. Seringkali. Ya. Beliau peringatkan tentang Khawarij, tentang kaum teroris tersebut. Tidak di satu majlis, berkali-kali. Nah, mereka itu seburuk-buruk, sejahat-jahat bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Orang yang terbaik adalah orang yang mereka bunuh. Coba lihat, apakah kaum teroris tersebut tidak memiliki kebaikan? Mereka banyak melakukan kebaikan. Mereka menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga qiraatul Qur'annya, banyak kebaikan. Namun ketika ada bahaya kejahatan yang dikhawatirkan menimpa kepada kaum muslimin, agar mau kaum muslimin tidak tertipu dengan kebaikan yang mereka perbuat, maka syariat ini memperbolehkan untuk menyebutkan tentang kejelekan mereka. Bahkan yang wajib yang disebutkan adalah yang jelek-jelek saja. Biar seseorang itu memahami tentang bahaya mereka. Nabi SAW tidak menyebutkan tentang kebaikan mereka. Kecuali dalam rangka untuk menjelaskan tentang begitu besarnya bahaya mereka. Ya. Begitu besar kerugian mereka. Nah, disebutkan tentang kejelekan. Jadi, yang seperti ini boleh secara syar'i. Ya. Nah, menyebutkan tentang bahaya Syiah, Rafidah dan yang lainnya. Nah, boleh. Kenapa? Karena kejahatannya dikhawatirkan kepada kaum muslimin, menimpa kaum muslimin, nasallallahu alaihi wasallam. Nah, maka boleh. Hal ini diamalkan sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memperingatkan tentang kejahatan orang-orang pelaku, para pelaku kejahatan. Hati-hati dari mereka itu para perampok, misalkan. Para pencuri, misalkan. Para penipu misalkan. Hati-hati. Boleh menyebutkan aibnya. Ada si fulan. Dia datang ke rumah saya. Dia mengaku membutuhkan demikian dan demikian. Atau dia menawarkan penjualan begini dan begitu. Ternyata dia menipu. Dia mencuri. Dan seterusnya. Boleh untuk disebutkan. Ya. Nah, ketika dikhawatirkan kejahatannya ini menimpa juga kepada yang lain. Nah, dan itu bukan ghibah yang diharamkan, namun merupakan perkara yang diperbolehkan sebagaimana yang telah disebutkan. Taib, yang kelima, al-khamis. An yakuna mujahiran bifiskihi au bid'atihi. Beliau menyebutkan, pada hakikatnya beliau menyebutkan panjang lebar, namun kita singkat. Kita ringkas apa yang beliau sebutkan. Semoga tidak keluar dari apa yang beliau inginkan dari penjelasan ini. Karena beliau banyak menyebutkan contoh-contoh. Mencakup banyak hal. Terbatasnya waktu. Sehingga kita tidak menyebutkan seluruhnya. Al-Khamis yang kelima. Bahwa dia seorang yang mujahir. Yang melakukan kefasikan dengan terang-terangan. Yang melakukan kebidahan dengan terang-terangan. tidak lagi malu dengan kefasikannya, tidak lagi malu dengan kebid'ahannya, bahkan dia menyebutkannya secara terang-terangan. Nah, dia menyebutkannya dengan terang-terangan. Ini merupakan perkara yang diperbolehkan bagi kita untuk menyebutkan tentang aibnya. Nah, agar kemudian manusia bisa berhati-hati darinya dan tidak tertipu dengan dirinya. Nah, apa yang kita saksikan di zaman-zaman sekarang, zaman-zaman terakhir ini, nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wassalama, berupa kejelekan-kejelekan yang begitu banyak, di antara sebab terbesarnya adalah dipopulerkan kefasikan-kefasikan tersebut. Nah, ditampilkan sebagai sesuatu yang baik, ditampilkan sebagai sesuatu yang indah. Oh, ini model. Oh, ini sesuatu yang baik, lagi tren di zaman ini. Nah, lagi populer. Nah, padahal itu kefasikan, padahal itu kemaksiatan. Nah, dipopulerkan, ditawarkan, nah, dilariskan oleh mereka sehingga na'udzubillah kejahatan semakin tersebar. Nah, dan ini musibah. Maka boleh bagi seseorang untuk menyebutkannya secara terang-terangan bahwa dia seorang yang fasik, dia melakukan ini dan itu. Dia seorang yang melakukan kebidahan dengan terang-terangan, hati-hati darinya. Dia itu melakukan ini dan itu. Boleh disebutkan tentangnya dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin tentang keburukannya, agar jangan sampai mereka tertipu dengannya. Taib, ini yang kelima. Yang keenam dan ini yang terakhir. At-ta'rif. Untuk pengenalan. Nah, untuk pengenalan terhadap seseorang. Nah, boleh disebutkan meskipun dengan menyebutkan aibnya. Nah, untuk ta'rif, untuk pengenalan. Dia mencari seseorang. Nah, di satu tempat. Nah, lalu orang yang ditanya meminta kejelasan. Orang yang seperti itu, yang Anda cari, namanya si fulan. Bagaimana ciri-cirinya? Maka dia menyebutkan ciri-cirinya meskipun pada ciri-cirinya itu ada aib. Oh iya, dia seorang yang misalkan maaf, kakinya patah misalkan, sehingga dia berjalan dengan satu kaki misalkan. Atau dia misalkan seorang yang buta, tidak dapat melihat misalkan. Ini aib saudaranya. Namun ini butuh disampaikan agar kemudian bisa dikenali. Oh iya, si fulan, iya saya kenal. Dia tinggal di sini, dia tinggal di jalan ini, dan seterusnya. Menyebutkan aib saudaranya dalam rangka untuk dikenali. Syariat memperbolehkannya. Taib, beliau menyebutkan beberapa dalil-dalil yang menyebutkan tentang diperbolehkannya. Ini ringkasannya dari hal-hal yang diperbolehkan dari bentuk-bentuk ghibah. Disebabkan ada tujuan yang sahih, yang syar'i, yang tidak memungkinkan untuk bisa sampai, untuk bisa didapatkan tujuan tersebut, kecuali hanya dengan melakukannya. Baik, mungkin ini yang bisa disebutkan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.